padanya betapa rindu ini menyiksaku. Kapan hangat darimu oh kasih di sini menanti hadirmu kembali. Angin sampaikan padanya betapa rindu atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.